কোন সবার মুখ কি করে জুমলা বেলুম তো পিছে পাঁচ মর যা বেলুম পেমে মাই তো কেনা পালি তাদের সুদা মর যা দি দাহুলু কান মর যা নিয়ে লুমায়ন আলহামদুলিল্লাহ ওয়া ইম্মা শিবুল জুমলা কল আল মালিক রাহমাল্লাহ তাআলা ওয়া ইম্মা শিবুল জুমলা দান কাদান খবর ইতু গ্রুপা শিবুল জুমলা ওয়া হুয়া শাইআন নামানি শিবুল জুমলা ইতু আদা দুয়া পারকারা আদ-দরব ওয়াল জার মাজরুর সেপতি বিয়াসা দরব দান জার মাজরুর ফা দরব না মাকা দরব কন্তোনি যায়দুন ইনদাক যায়দুন ইনদাক মানে দরব ইনদাক মানে খবাত মাহদুব উজুবান তাকদির কাইনুন আত মুস্তাকিরুন ভাঙবান ওয়াসাবর গদান মানে দিয়ে দরব মানে দরব গদান ওকলি তালা ওয়ার রকব আসফালা মিনকুম মানে খবর আসফালা মিনকুম ইতো দরব নিয়ে খবর নিয়ে মাহদুব উজুবান নান্তি ইনশাআল্লাহ akan ada rincian nanti ini khobar berupa dorob apakah umum atau ada ketentuan khusus dipahami nah, sebentar ada hukumnya insyaallah kita akan uraikan setelah beliau sebutkan iya wal jar wal majrur termasuk bisa menjadi khobar adalah jar majrur maksudnya muta'alliq bi khobar mahdhuf nah contoh zaidun fid dar wa qouli ta'ala alhamdulillahi mana mubtada mana mubtada khobarnya mahdhuf paham wujuban siapa yang menunjukkannya dari mana kita tahu kan ada jar majrur paham gak ini kan ada jar majrur masyaallah ya lihat wa yata'allaqu dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a khobaron bi mahdhufin wujuban takdiruhu kainun au mustaqirrun au hasilun bisa juga hasilun tergantung apa nanti maknanya ya. Dan terkait dorob dan dorob serta jar majrur terkait dia terikat maksud ta'alluq punya hubungan ada yang beramal padanya apabila keduanya menjadi khobar bimahdhuf wujuban dengan yang dihilangkan secara wajib jadi wajib tidak ada paham gak ini? Tapi ketika diterjemahkan ada antum terjemahkan apa? Ada. Afdal, konsentrasi, biarkan dia. Baru anak kecil menggodanya, sudah. Tahu sendiri. Tetap, kita santai, biasa, tetap konsentrasi. Iya. Wa yata'allaqu dharb wal jar wal majrur dan dharb dan dorob dan jar majrur yata'allaq terkait terikat dengan sesuatu paham ini? Iya idza waqa'a khobaron apabila keduanya menjadi khobar bimahdhufin wujuban dengan yang dihilangkan secara wajib itu dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib takdirnya kainun atau mustaqirun bisa juga ditakdirkan apa? Hasilun tergantung nanti apa yang kalimatnya apakah cocok diterjemahkan mustaqirun atau cocok diterjemahkan kainun atau cocok diterjemahkan apa hasilun paham ini boleh selesai ini mudah saja alhamdulillah sekarang qaulul mu'allif rahimahullah taala ba'du ahkami khabar mubtada sebagian hukum khabar mubtada ini hukum penting dalam pembahasan mubtada dan khobar. Kata beliau, wala yukhbaru bi dharfi zamani aniddati. Masya Allah. Wala yukhbaru bi dharfi zamani aniddati. Kan begini tadi saudara, Masya Allah. Kan Tadi ada ketentuan bahwa khobar bisa berupa badok. Dorob. Ini saja dulu. Khobar bisa berupa apa? Dorob. Seakan-akan mutlak seperti itu. Paham mutlak artinya? Artinya kata sebelumnya maudat atau maknawi. Karena kata itu ada dua. Ada kata berupa dar atau kata berupa makna. Dar maksudnya sesuatu yang punya dar. Seperti orang, manusia, hewan, binatang, benda mati. Paham? Dar contohnya Zaidun. Ya? Zaidun. Ini namanya apa nih? Zaidun. Dar. Ada kata kadang berupa maknawi. Tidak berzat. Paham? Tapi berupa apa? Makna. Seperti ini apa? Antum katakan as-safaru, ad-dahibu, ya? Al-khuruju. Ya, al-khuruju. Ini semua apa ini? Ini pergi. Paham? Khuruj keluar. Apa ini? Dat atau ma'nawi? Ma'nawi. Paham? Dipaham ini? Dat atau ma'nawi? Ma'nawi. Tahu makna? Tidak berdat. Sudah? Sudah paham ini dulu? Paham dulu? Ah. Dorob bisa menjadi khobar. Sementara dorob ada berapa? Ada berapa? Dua. Ada zaman dan ada apa? Ma? Dipaham ini? Kalau dorobnya makan, maka bebas menjadi khobarnya dat atau makna. Boleh untuk katakan Zaidun amamak, Zaidun indak. Dipahami ini? Kalau dia makan, bisa menjadi siapa? Bisa menjadi siapa? Bisa menjadi siapa? Hah? Bisa. Dan seperti Zaidun indak. Dipahami ini? Kalau dia dat, bisa enggak juga dorpu zaman? Bisa enggak dorpu zaman? Hah? Bisa enggak dorpu zaman? Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? Dorob zaman apa? Enggak. Ah, ini anak-anak. Kalau enggak dimarahi. Contoh dorob zaman makan. Apa lagi? Kalau selain amamak, indak, apa lagi? Hah? Kholpa. Paham? Boleh enggak makna dikabarkan dengan makan? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Antum bilang al-khuruj kholpa. Ini yang kita mau dapat. Al-khuruju hol papa. Keluar di belakangmu. Boleh enggak? Boleh. Karena kalau dia makan, bisa mengabarkan dat, bisa juga mengabarkan apa? Makna. Iya. Bisa mengabarkan dat, bisa juga mengabarkan apa? Makna. Iya. Anak siapa itu nih? Nah, eh. Hei, Abdul Hakim, anak siapa Abdul Hakim ini? Ribut-ribut. Oh, iya. Nanti saya kasih tahu bapaknya itu. Iya, sudah. Nanti saya kasih tahu bapak abinya itu. Ya, kembali ke sini. Jadi, kalau dorobnya makan, maka bisa mengabarkan dat, bisa juga mengabarkan apa? Makna. Paham? Lihat tadi itu. Zaidun indak. Al-khuruju khalfak. Al-khuruju amamak. Boleh enggak? Al-julusu fauqok. Iya kan? Al-julusu fauqok. Julus mana atau dat? Mana atau dat? Sudah paham? Sementara kalau zaman, kalau di zaman tidak pernah bisa mengabarkan dat, tidak pernah. Hati-hati. Itu kalau zaman hanya bisa mengabarkan makna. Contoh dari zaman apa? Yaum, boleh enggak? Zaidun yaum. Zaidun yaum. Boleh enggak? Tidak akan pernah ada. Kalau ada salah. Atau ditakwil kata mereka. Kalau antum dapat, maka itu salah atau ditakwil kedat. Ada sesuatu yang dihilangkan sebelumnya. Paham Ahmad? Hah? Dipahami ini? Jadi kalau dia zaman, hanya bisa di sini. Tidak bisa dat. As-sabaru godan. Paham? As-sawmu yaumal khamis. Saum. Dat atau mana? Saum, saum. Dat atau mana? Mana? Paham? Ingat baik-baik. Jadi, kalau makan, bebas menjadi khobarnya. Dat atau apa? Makna. Tapi kalau zaman, dia tidak boleh mengabarkan apa? Dat. Dia hanya mengabarkan siapa? Makna. Perhatian baik-baik. Tidak akan pernah antum dapatkan dalam kalimat Arab. Kalau didapatkan, oh ada sesuatu yang dihilangkan. Seperti sebentar, insya Allah. Iya. Kita lihat. Pernyataan dari Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Ini hukum sangat penting, tidak ada di kitab dasar. Kata beliau, wala yukhbaru bidolfi zamani anibad. Dan tidak dikabarkan dengan dorob zaman tentang zat. Tahu zat kan? Sesuatu yang apa? Berbentuk, berzat. Paham? Dipahami ini? Tidak bisa untuk katakan begini. Al-gonamu yauman. Boleh enggak? Al-gonamu yaum. Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Kena gonam. Zat atau mana? Zat atau mana? Zat. Boleh enggak juga antum bilang al-hajaru indaka? Boleh? Al-hajaru indaka? Boleh? Boleh. Indaka dorb zaman. Dorb apa? Makan. Tapi kalau antum bilang al-hajaru godan. Al-hajaru godan. Batu besok. Boleh enggak? Tidak boleh. Perhatian baik-baik. Kalau dapat, salah kalimatnya atau ditakwil. Ada sesuatu yang dihilangkan. Lihat, jadi tidak boleh. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan Zaidun al-yauma. Tidak boleh. Paham kami? Zaidun apa? Al-yauma. Wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Tiada lain, dia hanya dikabarkan tentang apa? Ma'ani saja. Sesuatu yang tidak berzat. Paham kan? Ya, sesuatu yang tak berzat, yang makna saja. Nah, contoh as-sawmul yauma. Boleh? Boleh? Boleh. As-safaru godan. Boleh? Boleh. Jelas ini? Belum tak singgung dorf zama, makan. Artinya, dorf makan bebas. Dipahami? Bisa makna, bisa juga apa? Dat. Dipahami? Paham ini, insya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Wa qauluhum, ini masalah besar. Wa qauluhum, dan ucapan mereka al-lailatal hilalu. Ini masalah, perhatikan baik-baik. Kenapa bisa jadi masalah? Al-lailata al-hilalu. Apa yang al-hilalu? Mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Ini apa? Khabar muqaddam. Kan begitu. Ini asal kalimatnya al-hilalu al-lailata. Al-lailata. Al-lailata dorob apa? Dorob apa? Zaman. Al-hilal dat atau mana? Tahu hilal? Tahu hilal? Apa itu hilal? Bulan sabit. Paham? Bulan itu dat atau mana? Dat atau mana? Dat. Ini dat. Khobarnya apa? Zat? Zaman. Gimana ini? Gimana ini? Paham kan? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, mu'awwal ini dita'awil. Bukan begitu aslinya. Bukan begitu aslinya. Paham? Bukan begitu aslinya. Apa berarti aslinya? Hah? Mereka bilang ini kalimat aslinya tulu'u. Tulu'ul hilali. Tulu'ul hilali al-layla. Tulu'ul hilali al-laylata. Sekarang, al-laylata khobar kan? Khobar dari siapa? Mana mubtada-nya? Tulu. Tulu makna atau dat? Makna atau dat? Terbitnya bulan. Terbit makna atau dat? Kan makna. Ini yang datnya mudhofun ilai. Dibaham? Mereka bilang dihilangkan mudhofnya, maka mudhof nilai menggantikan kedudukan mudhof tadinya majrur menjadi marfu. Itu ta'wilnya. Dia hilangkan apanya? Mudhofnya. Maka mudhof nilai menggantikan ke kedudukan asalnya tadi majrur menjadi marfu. Paham ini? Ini mu'awwal, bukan begitu aslinya. Sudah? Sudah paham ini? Maka tetap dikatakan bahwa berarti ini mengabarkan data atau makna? Data atau makna? Al-laylata khobarnya data atau makna? Makna, karena dia khobarnya bukan hilal. Khobar, bukan khobar dari hilal, tapi khobar dari tulu. Al-laylata tulu'ul hilali. Iya toh. Kan kalau dorob itu bebas di belakang, di depan, terserah. Kan kemarin sudah lewat, kan? Bahwa dorob jar majrur boleh khobar mukaddam. Mubtada-nya maaf. Kalau tinggal balik ini contoh. Tulu'ul hilali menjadi al-laylata tulu'u al-hilal. Tetap mubtada. Sudah? Siapa yang belum paham ini masalah? Apa? Siapa itu? Yang mana? Antara khobar dan mubtada maksud? Terjemahannya itu masalah lain, dah? Iya. Terbit hilal terbit pada malam ini. Tak? Ya kan? Kan hilal terbit pada malam ini kan? Dorob kan maknanya pada. Ditakdirkan makna apa? Si. Ya kan? Sudah lewat kalau terjemahannya. Nah? Tetap begitu artinya. Mau antum balik 1000 kali tetap. Namanya mubtada di depan. Kan terjemahannya itu sama deh, fi'il, fa'il. Fa'il di belakang, tapi terjemahannya di mana? Begitu maksudnya. Terjemah itu kaidah tersendiri. Paham? Apa? Nanti itu jami. Kalau itu kau ada usul, kau ada tafsir, bukan kau ada bahasa. Kita cuma bahas bahwa khobar boleh di depan, mubtada boleh di belakang. Paham? Kalau makna itu di usul didapat. Paham? Kalau terkait dengan Al-Quran, kau ada tafsir. Wah, kita akan bahas semua ini kawan. Itu namanya tidak mutafannin. Kita tidak punya keahlian dalam bidang ilmu kalau lari kemana-mana pembahasannya. Paham gak ini? Jadi itu pembahasan suatu bidang, gak boleh lari. Siapa yang lari pembahasannya? Oh, gak ahli. Begitu. Kalau mau tahu gak ahli, bahas tauhid masuk fikih. Oh, gak ahli. Bahas bahasa, kok ingat tauhid? Gak ahli. Paham? Karena orang ahli itu gak mau, gak boleh campur. Itu aib. Inda ahli alfan. Dianggap aib oleh para ulama. Aib ini gak. Dia gak punya penguasaan, tapi dia sampaikan. Dipahami ini? Jadi tidak boleh campur-campur pembahasan. Tauhid, fikih, bahasa. Paham kan? Usul fikih, usul tafsir. Paham ya? Jadi sini jangan tanya begitu karena dia bahas saja bahwa ini mubtada boleh di akhir, boleh di mana? Di depan. Adorob mubtada kalau dat ini boleh, kalau mana ini boleh, ini tidak boleh. Paham kan? Alhamdulillah. Selesai. Jadi kalau antum dapat yang seperti ini, kelihatannya zaman mengabarkan dat, maka muawwal sebenarnya ada sesuatu yang dihilangkan. Yang mana hilang itu? Yang hilang itu adalah yang maknawi. Paham, Ahmad? Apa yang belum antum paham ya? Yang apa? Cara? Ta'wilnya, maksudnya? Ta'wil? Maksudnya dari mana ini? Ya, namanya orang bilang malam ini hilal, apa maksudnya? Ya, terbit hilal. Korina siap pembicaraan dia. Nah, malam ini hilal, maksudnya hilal muncul. Ya, antum sudah nanti nih, besok Ramadan, kita lihat semua hilal. Apa antum bilang? Al-laylatul hi, al-laylata al-hilal. Malam ini ada hilal. Maksudnya apa? Terbit hilal. Paham takwilnya? Dari mana kata tulu maksudnya? Ya, dari korina konteks. Depan saudara. Intinya kalau ada begini, ada sesuatu yang dihilangkan. Dah? Sudah? Jelas, alhamdulillah. Ada lagi? Nada? Qala al-Malibrahmanullah ta'ala wa yajuzu ta'addudul khobar. Allah, khobar boleh ta'addud. Iya, khobar katanya boleh ta'addud. Bukan hanya orang boleh ta'addud ini. Khobar juga boleh ta'addud. Apa artinya ta'addud? Boleh berbilang. Artinya khobar itu tidak harus satu. Boleh dua, tiga, empat kata, lima kata. Paham? Jadi ada satu mubtada. Setelahnya semuanya apa? Khobar. Khobar pertama, khobar kedua, khobar ketiga, khobar keempat, khobar kelima. Paham, Ahmad? Khobar boleh apa, Ahmad? Boleh berbilang. Nah, lihat contoh. Zaidun katibun syair. Lihat. Zaidun apa irobnya? Amiromnya Zaidun mubtada, katibun khobar awal, syairun khobar tani. Paham gak ini? Tinggal ditambah lagi setelahnya. Paham kan? Tinggal tambah lagi setelahnya. Misalnya antum katakan Ahmad saminun goniun, apa lagi? Koriun mudarrisun tajirun kabirun. Paham kan? Terserah. Yang penting khobar boleh berbilang. Paham gak ini? Terserah mau berapa saja. Paham, Ahmad? Paham, Ji? Betul. Alhamdulillah. Waqauluhu ta'ala, waqaulihi ta'ala, mereka masukkan dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadudu dul arsil majidu fa'alun lima yuridu. Lihat itu. Huwa mubtada. Al-Ghafuru pertama khobarnya. Dah? Al-Wadudu khobar kedua. Dul Arsy khobar ketiga. Al-Majidu. Al-Majidu. Khobar keempat. Fa'alun khobar kelima. Paham? Ini salah satu irob. Walaupun ada yang menyatakan, nah, ini semua setelahnya itu adalah khobar dari mubtada mahdhuf. Sebenarnya diulang huanya. Huwal Ghafuru, huwal Wadudu, huwal Dul Arsy, huwal Majidu. Huwa fa'alun lima yuridu. Paham kan? Tapi kata mereka semuanya dihilangkan. Tapi ada mengatakan, enggak. Itu khobar dari kata huwa yang pertama. Enggak ada, karena asalnya enggak dihilangkan. Asalnya tidak ada yang dihilangkan. Antum paham gak ini? Itu kata mereka terkait dengan ayat ini. Wa qodayata qodam. Selesai ya? Setelah itu kata beliau, hukumnya lagi. Wa qodayata qodamu alal mubtada'i. Masya Allah. Kadang dia mendahului mubtada. Siapa ini? Siapa ini? Khobar. Ini dia. Kadang khobar di depan. Mubtadanya di mana? Di akhir. Dan dia bisa dua. Jawazan bisa boleh, artinya boleh di awal, boleh juga di mana? Di akhir. Nah, contoh fidari zaidun, yaitu kalau mubtadanya ma'rifah, khobarnya berupa jar, majrur atau dorob, bisa juga. Paham? Khobarnya berupa dorob atau jar, majrur, sementara mubtadanya ma'rifah, maka boleh di depan, boleh di belakang. Contoh fidari zaidun, boleh antum bilang apa? Zaidun fidari. Paham? Demikian pula antum katakan indaka zaidun, boleh juga antum bilang apa? Zaidun indaka. Paham gak ini? Dorob atau jar? Majrur. Tapi ingat, kalau mubtadanya ma'rifah, kalau nakira kenapa? Ya harus dia di belakang, karena itu musawwik namanya. Ya seperti yang kemarin, fidari rojulun, tidak boleh rojulun fidar, karena tidak ada musawwiknya. Paham itu paham? Makanya saya bilang tadi, kalau muktadanya berupa apa? Nakir, ma'rifah. Kalau nakiro, soalnya dia harus di belakang. Jar majrur sama dorobnya di mana? Di depan, karena itu adalah musawwik yang telah lewat pelajaran kita, alhamdulillah. Jelas ini? Makanya saya bilang begitu. Dan contoh penulis itu isyaratnya. Iya kan? Karena bisa saja sebenarnya contohnya fidari rojulun. Tapi boleh bilang apa? Fidari zaidun. Maksudnya, kalau khobarnya jar majrur, antum tambahkan juga saja atau dorob. Dan mubtadanya berupa apa? Ma'rifah. Ini boleh di belakang dan boleh juga dikedepankan. Sudah? Nah, wa wujuban, sementara wujuban ada dua beliau contohkan di sini. Pertama, aina zaidun. Pertama beliau bilang apa? Aina zaidun. Kenapa ini kira-kira? Kenapa wajib di depan ini? Aina mu, aina khobar. Zaidun apa? Zaidun mubtada. Ini wajib begitu susunannya. Tidak boleh zaidun aina. Kenapa ini? Karena isim istifham lahu sodru kalam. Isim istifham memiliki hak di awal kalimat, tidak boleh di akhir. Paham? Makanya mereka bilang apa? Wajib. Jelas ini? Jelas insyaallah ya? Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa innama indaka zaidun, wa innama indaka zaidun. Ini inna innama huruf untuk menunjukkan apa? Al-hasr, pembatasan. Paham? Maka setelahnya yang disebutkan duluan itulah yang dibatasi. Dipahami? Nah, ini yang perlu untuk perhatikan. Jadi innama termasuk dia adatu al-hasr. Dia innama termasuk apa? Adatu al-hasr. Alat yang bermakna pembatasan. Tiada lain. Begitu maksudnya. Iya. Atau dibilang hanya. Paham pembatasan? Paham pembatasan ini? Paham ini? Dia adalah alat apa? Alat apa? Untuk membatasi. Tahu membatasi? Diterjemahkan tiada lain. Hanya. Paham? Dan yang antum batasi pasti terletak langsung setelahnya. Artinya sekarang, kalau antum mau batasi khobarnya, maka khobar wajib depan. Mubtada wajib di mana? Wajib di mana? Di belakang. Kalau antum mau batasi mubtadanya, maka mubtada wajib depan. Khobarnya wajib di belakang. Gitu maksudnya. Lihat sekarang. Innama indaka zaidun. Apa artinya? Tiada lain atau hanya Zaid di sisimu. Begitu maksudnya. Jadi di sisinya itu tidak ada orang lain kecuali siapa? Kecuali siapa? Zaid. Itu namanya hasr untuk membatasi. Wajib diakhirkan yang asalnya di awal. Dipahami ini? Ini kata mereka. Ya kalau mau yang lebih singkatnya ya, setelah innama. Kalau mau lihat setelah singkat ya, setelah innama, maka wajib dikedepankan isim daripada apa? Khobar. Itu kata mereka. Paham kalau singkatnya? Setelah innama, tapi sebenarnya ada yang lebih dalam lagi daripada itu. Bukan hanya sekedar setelah innama. Karena bisa saja orang bilang innama zaidun indaka. Paham? Innama zaidun indaka. Boleh saja. Ya, boleh saja. Maka kita tidak bilang apa? Setelah innama. Tidak. Kita bilang adalah kalau yang diinginkan maknanya apa? Al-hasr, pembatasan, pengkhususan. Paham ya? Kalau itu yang diinginkan, maka yang antum ingin khususkan, akhirkan. Dan awalkan tempatnya. Dipahami? Misalnya antum ingin bilang, hanya Zaid di sisimu. Hanya Zaid di dalam rumah. Apa antum bilang? Innama fiddari Zaidun. Dipahami ini? Innama fiddari Zaidun. Kalau kalimatnya seperti itu, berarti oh, hanya Zaid di dalam. Dipaham? Kan beda ini. Kalau antum bilang inna zaidan fiddari. Inna zaidan fiddari. Apa arti ini? Sungguh Zaid di mana? Dalam rumah. Tapi mas belum tentu hanya Zaid. Masih ada siapa? Bisa saja ada orang lain. Tapi kalau antum bilang inna ma fiddari zaidun, apa artinya? Hanya Zaid yang ada di mana? Di rumah. Paham? Paham ini insyaAllah? Paham ini? Artinya mereka ingin bilang kalau menunjukkan makna takhsis al-hasr. Dan ini antum akan lebih paham lagi sebenarnya karena ini terkait dengan susunan dan makna. Terkait dengan susunan apa dan makna. Kita akan pelajari nanti di usul tafsir, ada juga di usul fikih karena terkait dengan kandungan lafaz, cara beristidlal, cara berdalil. Dari kata yang diucapkan oleh syari. Dari kata yang diucapkan oleh siapa? Syari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dipaham ini? Yang jelas ini kata mereka wajib dikedepankan apa? Dikedepankan apa? Khobarnya dibanding dengan muqtadanya. Lebih jelas adalah yang tadi. Isim? Istifham. Wa qawli ta'ala. Wa qawli ta'ala. Demikian pula firman Allah ta'ala. Ini ketiga ini. Tadi Aina Zaidun satu. Paham? Innama indaka zaidun dua. Ketiga, wa qawli ta'ala. Dia tidak sambung yang seakan-akan beda. Ya? Pada sambungannya ini. Am ala kulubin akfaluha. Ini gampang ini. Kalau pada khobar, kalau pada muktada terdapat domir yang kembali kepada khobar. Antum sudah saya katakan di pembahasan maf'ul. Namanya domir kembali ke mana? Antum lihat ini ayat. Lihat ini ayat. Kalau saya tulis di mana? Kalau saya tulis aslinya. Iya. Baca ayatnya apa ayatnya? Am? Nah, am? Ala kulu? Am ala kulu bin? Apa? Apa luha? Apa luha? Asalnya am am apa luha ala kulubin. Ya, yeah. Ha ini kembali ke siapa? Ha kembali ke siapa? Ha am akfalun am akfaluha ala kulubihim. Ya? Yeah? Maaf, a kulu bin. Ini hak kembali kemana? Pertanyaannya. Kembali kemana dulu? Kan ke kulu. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Namanya domir kembali kemana? Pasti kembali ke sini kan? Supaya kembali ke sana, antum harus apa? Ya wajib antum kedepankan. Makanya am ala kulu bin akfaluha. Kenapa jadi begitu? Supaya domir kembali kemana? Kemana? Ke depannya. Depan kalimat, bukan belakangnya itu. Paham? Depan, depan kalimat. Kalimat yang depan ini namanya di sini. Belakangnya mana? Di sini, bukan di sini. Jangan bayangkan diri antum. Antum bilang depan, oh di sini. Belakang berarti di sini, setelah dia. Paham? Sebelumnya, enggak. Beda di sini. Sudah paham? Kenapa wajib? Kenapa wajib ini ketiga? Jadi pertama kalau isim istifham. Kedua, kalau yang diinginkan dengannya adalah makna apa? Al-hasr, pembatasan. Yang ketiga, kalau pada mubtada terdapat dhamir yang kembali kepada khobar. Paham kan? Paham kan? Tiga, wanah dan contoh yang keempat, fidari rojulun. Fidari rojulun. Kenapa itu? Wajib begitu modelnya. Tidak boleh rojulun fidari. Kenapa? Hah? Karena mubtada, mubtadanya apa? Nakiro. Boleh mubtada nakiro kalau ada musaw, musawwik. Musawwiknya itu harus apa? Jar majrur atau dorobnya harus di mana? Di depannya. Ini wajib. Karena ini musawwik, saudara. Tidak boleh didatangkan kecuali seperti itu. Artinya wajib. Dipahami? Ini gampang ini. Karena sudah lewat sedikit. Paham? Paham hukum ini? Iya. Terus lagi. Kita selesaikan ya, kalau bisa ya. Sedikit lagi tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Antum masih kuat? Masih kuat? Suaranya enggak kuat? Masih kuat? Wa qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Perhatikan baik-baik, ini sering terjadi dalam kalimat, cuman jarang orang perhatikan. Sering terjadi ini. Qada yuhdafu, kadang dihilangkan. Kadang kode, kalau masuk pada fiil mudhari maknanya apa? Kadang. Kadang yuhdafu dihilangkan setiap dari mubtada dan khobar jawazan. Bukan langsung hilang mubtada dan khobar dua-dua, maksudnya setiap darinya. Artinya bisa mubtada, bisa juga apa? Khobar. Bisa mubtada saja tinggal khobar, bisa khobar saja tinggal mubtada, tapi jawazan. Kadang hilang secara boleh. Tidak wajib hilang. Nah contoh, salamun qaumun munkarun. Allah. Ini kata salamun mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Tidak ada. Qaumun khobar. Mubtadanya mana? Tidak ada. Ini sahihnya paling mantap ini. Langsung satu ayat untuk dihilangkan mubtada sekaligus dihilangkan apa? Khobar. Paham ini? Salamun mubtada. Khobarnya alaikum. Mahdhuf. Paham kan ini? Paham ini? Terus. Qaumun itu khobar. Itu khobar. Ada mubtada yang dihilangkan. Antum. Salamun antum. Qaumun munkarun. Paham? Keselamatan atas kalian. Orang-orang yang munkarun. Tahu munkarun? Bukan yang diingkari. Tapi yang tidak dikenal. Ini ucapannya Nabi Ibrahim tatkala malaikat singgah kepadanya. Malaikat yang ingin membinasakan kaumnya siapa? Kaumnya siapa? Hud, Lut. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini ayat contoh langsung. Kadang bisa dihilangkan mubtada atau dihilangkan khobar. Contoh dihilangkan khobar, salamun. Contoh dihilangkan mubtada, kaumun. Paham mubar itu? Hah? Nah ini saudara, ini namanya kalimah kubro. Sebenarnya ada dua kalimat ini, bukan satu. Paham? Cuma langsung datang begini. Salamun. Ya? Salam. Salamun qaumun. Ini saudara. Salamun qaumun. Asalnya, salamun alaikum. Salamun alaikum. Ini khobarnya salamun. Hilang khobarnya. Qaumun ini khobar. Mana mubtadanya? Di sini, antum. Dibaham? Berarti qaumun hilang mubtada, salamun hilang khobar. Kan kadang dihilangkan mubtada setiap dari mubtada atau khobar. Paham antum? Allah yang tahu. Macam-macam alas. Dia tanya alasan dihilangkannya. Iya, macam-macam. Apakah karena memang sudah maklum? Tah? Paham? Sudah diketahui. Paham enggak ini? Ini kan salamun. Siapa yang Nabi Ibrahim ucapkan? Ya sudah ditahu. Paham? Antum, kalian, sudah tahu siapa kalian yang diajak bicara oleh Ibrahim. Paham kan? Sudah ma'ruf. Nah, kan kalau sudah ma'ruf, kenapa dihilangkan? Paham, Mubad? Misalnya, ya sudah ma'ruf ini yang datang adalah Mubad. Kita bilang, ja. Hoi, ja. Ja. Paham gak ini? Paham. Apa alasannya dihilangkannya? Ma'ruf. Atau karena ketakutan. Takut dia sebut. Paham ini? Macam-macam. Kalau antum tanya, apa alasannya? Nah, tergantung. Sudah selesai? Selesai. Assalamun alaikum antum qaumun munkarun. Itu kalimat lengkapnya. Wa yajibu hakul khobar. Ini yang paling penting, yang wajib ini. Masalahnya banyak dalam kalimat. Wajib dihilangkan khobar. Kapan? Ba'adde. Setelah satu laula. Setelah laula. Kalau ada laula, khobar pasti tidak ada. Pasti hanya ada dalam kalimat adalah siapa? Mubtada. Lihat. Laula antum lakunna mu'minin. Ya, laula antum mubtada. Paham ini? Antum hukumnya apa? Mubtada. Khobarnya mana? Mahdhuf wujuban setelah laula, tidak boleh dimunculkan. Paham kan? Tidak boleh dimunculkan. Jelas ini? Ya, karena belum ai laula antum maujudun. Ini diantara takdirnya. Ada juga menyatakan bukan maujudun takdirnya, tapi laula antum sodatumuna. Seandainya kalian tidak menghalangi kami. Itu katanya. Yang kalau ahli tafsir lebih condong ke makna sodatumuna. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, karena itu yang cocok dengan ayat sebelum dan setelahnya. Paham? Seandainya kalian tidak menahan menghalangi kami, lakunna mu'minin. Maka kami akan menjadi orang yang beriman. Paham gak ini? Paham gak ini? Walaupun yang ditakdirkan oleh penulis, bisa juga. Laula antum maujudun, lakunna mu'minin. Seandainya kalian tidak ada, kami akan beriman. Tapi karena ada, mereka tidak jadi beriman. Itu maksudnya. Paham gak ini? Paham ini kan? Karena laula insyaallah akan datang pelajarannya bersama kita kalau kita membuka qawaidul i'rab. Ada maknanya. Ada maknanya. Jelas ini kan? Intinya kalau ada laula maka pasti apa? Kalau ada laula maka pasti apa? Khobarnya diapakan? Dihilangkan. Satu. Kedua. Ba'dal qasam shorih. Yang biasa juga dihilangkan khobar setelah sumpah yang jelas. Paham ini? Sumpah yang jelas. Sumpah yang jelas itu maksudnya bukan hanya sekedar sumpah dengan huruf sumpah. Tapi memang dia bersumpah. Langsung pakai kata-kata sumpah. Ya, seperti ini. La'amruka. La'amruka. Demi umurmu. Pasti takdirnya apa ini? Takdirnya apa ini? Maksudnya kosami, demi umurmu saya bersumpah. Paham? Kosami itulah sebagai siapa? Khobar. Paham gak ini? Jadi la'amruka mubtada. Mana khobarnya? Mahdhuf wujuban. Setelah apa? Sumpah. Dipahamin? Setelah apa? Sumpah. Kosam sorry bukan pakai huruf sumpah. Bukan pakai wallahi. Bukan. Tapi ini pakai sumpah-sumpah sorry. Jelas, kata langsung dia ucapkan adalah berupa mubtada. Ai, lihat takdirnya. La amruka qasami, demi umurmu saya bersumpah. Tempat ketiga, sebelum terakhir. Tempat ketiga, ba'da wawil ma'iyah. Biasanya khobar itu wajib dihilangkan setelah waw ma'iyah. Tahu waw ma'iyah? Waw yang bermana bersama. Lihat itu. Kullu soni'in wa ma sona'a. Setiap pembuat wa ma sona'a, bersama dengan yang dia buat. Mana khobarnya? Mahdhuf wujuban. Maksudnya ai makrunan. Setiap pembuat dan apa yang dia buat berdampingan. Paham gak ini? Adalah berdampingan, bergandengan. Jelas ini? Jadi makrunan adalah khobar mahdhuf wujuban. Dari mana ditahu kapan dia? setelah waw ma'iyah. Tahu itu waw ma'iyah, Ahmad? Ahmad, tahu waw ma'iyah? Waw bermakna apa? Bersama. Bukan waw atob. Bukan waw atob. Kalau waw atob, tidak bisa. Ini waw ma'iyah. Yang terakhir, qoblal hal allati la tasluhu an takuna khobaron. Ini agak rumit sedikit. Antum harus sabar. Qoblal hal allati la tasluhu an takuna khobaron. Biasa dihilangkan khobar sebelum hal yang tidak cocok menjadi khobar. Kalau hal ini cocok menjadi khobar, sudah selesai masalah. Tapi ini tidak cocok jadi khobar. Akhirnya wajib ditakdirkan siapa? Karena dia tidak cocok jadi khobar, wajib ditakdirkan apa? Wajib ditakdirkan apa? Khobar mahdubu juba. Lihat baik-baik. Perhatikan ini kalimat supaya antum paham insyaallah. Ini yang paling terakhir, dia juga yang paling perlu dipikirkan. Darbi Zaidan qa'iman. Darbi Zaidan qa'iman. Apa romnya? Ya ini. Ini darbi adalah masdar dan amal-amalan fi'il akan datang bersama kita di ujung pembahasan mutamimah. Paham? Berarti ini ya sebagai apa? Fa'il. Walaupun dia kedudukannya di sini adalah mudhofun ilai, tapi dia kedudukan sebagai fa'il. Lafadz yang mudhofun ilai kedudukannya sebagai fa'il. Zaidan. Zaidan. Maf'ulun bi. Qa'iman, ini yang kita mau. Darbi Zaidan qa'iman. Kalau antum baca qa'imun, pukulanku, saya memukul Zaid adalah berdiri. Lihat. Ana jadikan dulu khabar. Saya memukul Zaid, kan Zaid maf'ulun bi. Saya memukul Zaid adalah berdiri. Itu memukul bukan sayanya. Itu pukulan, bisa enggak disifati dikhobarkan dengan berdiri? Pukul adalah berdiri, bisa enggak begitu? Pukul adalah berdiri, bisa enggak? Bisa enggak? Yang berdiri di sini siapa? Saya. Tapi antum mau jadikan ini qa'imun khobar dari darbi, kan dia mubtada. Darbi adalah siapa? Mubtada, isim di awal kalimat. Ya. Ya, isim di awal apa? Kalimat, berarti dia mubtada, dia mudhof. Paham? Ini yahnya mudhofun, mudhofun ilai. Zaidan maf'ulun bi. Qa'imun berarti khobar. Tapi bisa enggak qa'im disifati dengan berdiri? Berdiri disifati dengan ini pukulan, disifati berdiri. Pukul berdiri, gimana itu? Bisa enggak? Inilah dibilang tadi, ini enggak bisa jadi khobar. Dia hanya bisa jadi apa? Hal. Saya memukul Zaid dalam keadaan apa? Berdiri. Cocok enggak? Berarti dia hal. Ah, di sinilah. Mana khobar? Ini yang kita mau ini. Mana khobar? Sebelum hal yang enggak bisa menjadi khobar. Paham enggak itu? Sebelum hal yang enggak bisa menjadi khobar. Mana itu? Siapa itu? Mana itu? Mana hal yang enggak bisa jadi khobar? Mana? Ini qa'iman. Sudah saya terangkan tadi, tidak bisa dia jadi khobar. Karena tidak bisa pukulan disifati dengan berdiri. Paham? Berarti mana itu? Di sini ada cokot. Mahdu dihilangkan secara wajib. Takdirnya, darbi Zaidan hasilun qa'iman. Pukulan, saya pukul Zaid. Saya memukul Zaid. Itu adalah terjadi dalam keadaan apa? Berdiri. Hasil. Hasilun. Sebagai apa? Yang hasilun antum takdirkan sebagai apa? Khobar. Tamama. Atau bisa juga antum katakan kainun. Yang berarti ada takdirnya khobar. Lihat kata belum. Nah, darbi Zaidan qa'iman. Ai idza kana qa'iman. Sebenarnya seperti itu. Idza kana qa'iman. Kalau dia berdiri. Paham kan? Paham kan ini? Jadi, ini tempat terakhir yang wajib disembunyikan siapa? Yang wajib disembunyikan apa? khobar. Kapan? Apa antum bilang? Kapan? Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Kenapa tidak bisa? Ini dilihat di kalimatnya. Anda paham? Paham kalimatnya itu tadi? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum paham. Siapa yang tidak paham? Mubat. Mubat. Paham? Enggak. Besok lagi insyaallah. Habis waktu. Dah, besok dijelaskan ulang ini. Insyaallah.